Saya percaya bahwa setiap kita akan dipersiapkan untuk Tuhan bisa bawa kita ke posisi yang lebih luar biasa lagi. Amin. Seperti Daud, saudara, ketika dia di padang gurun, Tuhan persiapkan dia dengan beberapa ekor domba, melindunginya dari singa, beruang, dia menarik janggutnya, bayangin anak kecil, saudara. Makanya kemarin waktu di sel saya bilang, singa, kalau binatang sekarang ini, singanya mungkin beratnya 3 kali kita, saudara. 3 kali, 4 kali, mungkin yang paling besar itu sudah, saudara. Kalau kita mundur ke zaman-zamannya Daud, kira-kira ada nggak singa kecil, saudara? Biasanya kalau zaman purba, saudara, binatangnya itu lebih kecil atau lebih besar, saudara? Lebih besar, saudara. Dan Daud dikatakan di situ, dia itu masih anak muda, masih kecil. Dan luar biasanya, dia bisa menjaga apa yang sudah dipercayakan oleh orang tuanya dengan baik. Dia bisa menjaga domba-domba itu dari semua serangan itu. Amin, saudara. Daud menjadi orang yang luar biasa. Tuhan berkati Daud, Tuhan beri kekuatan supaya dia bisa melindungi domba-dombanya. Daud orang yang cinta Tuhan. Kalau ada waktu dia mungkin ilustrasinya mungkin di bawah pohon gitu sampai lihat domba-dombanya dia main kecapi. Oh, muji Tuhan luar biasa. Domba-dombanya mungkin juga bersorak-sorai. Oh, amin, amin, haleluya. Mungkin kayak gitu, saudara. Ya kan? Kita enggak tahu, enggak disebutkan dalam Alkitab. Jadi kita berandai-andai saja, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah Daud dipersiapkan Tuhan, Daud punya tujuan. Daud dipersiapkan Tuhan di ladangnya, di padang rumputnya untuk menghadapi Goliat, saudara. Amin. Daud dipersiapkan Tuhan di padang rumput untuk menghadapi Goliat. Untuk menghadapi Goliat yang ditakuti seluruh umat Israel. Daud datang dengan nama Tuhan dan Goliat dikalahkan. Amin. Tapi persiapannya di mana? Di padang rumput itu, saudara. Amin. Ketika Daud bertumbuh jadi orang yang luar biasa, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Ada satu hal lagi yang bisa membawa Daud naik ke posisi yang lebih tinggi. Dari luar biasa, dia berubah menjadi orang yang berdampak. Bagaimana kita bisa tahu, saudara? Itu dari ketika Daud bertemu dengan Samuel, maka Daud berubah. Dulu Daud orangnya luar biasa. Sekarang ketika bertemu dengan Samuel, Daud punya impact buat bangsa Israel. Daud punya dampak buat bangsa Israel. Amin, saudara. Demikian juga dengan Timotius, saudara. Dulu Timotius hanya anak yang luar biasa cinta Tuhan, hatinya lembut, hatinya tertuju pada Tuhan, dikatakan di firman. Tapi setelah Timotius bertemu dengan Paulus, hidupnya berubah. Ada kuasa ilahi, ada aliran ilahi yang mengalir dalam kehidupannya, yang mengubah kehidupannya bukan menjadi anak muda biasa. Tapi jadi anak muda yang melebihi kapasitas orang dewasa. Bayangin ketika dia berusia, dikatakan mungkin umur 17 tahun, dia sudah menjadi gembala jemaat dengan hikmat yang melebihi hikmat orang dewasa. Bayangin, saudara. Itu suatu hal yang luar biasa. Tuhan bisa ubahkan, tapi hal itu terjadi setelah Timotius bertemu dengan Paulus. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, terus kita, kalau radio itu dituning gitu, saudara ya, tuning. Apa, saudara? Supaya frekuensinya itu tepat. Supaya frekuensi kita itu tepat seperti yang Tuhan mau, seperti yang sorga punya frekuensi. Kadang-kadang kita itu blerk, saudara. Istilahnya bahasa Jermannya itu blerk gitu. Gak bisa dengar suara Tuhan. Karena apa? Frekuensi kita berbeda. Kita gak bisa menerima apa yang Tuhan sampaikan. Kita gak bisa menerima yang apa yang Tuhan firmankan. Karena frekuensi kita berbeda. Mari saya ajak kita semua untuk men-tuning frekuensi kita terus seperti frekuensinya surga. Supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Supaya kita gak tulalit, saudara. Nanti Tuhan ngomong gini-gini, apa? Gitu, saudara. Jadinya kita gak bisa gitu, langsung kerja seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan mesti membutuhkan banyak mujizat supaya kita tahu. Tuhan banting kita, angkat kita, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kayak gitu, saudara. Amin. Tapi Daud itu bukan satu-satunya orang yang diurapi Samuel. Ada orang yang bernama Saul, saudara. Amin. Ada orang yang bernama Saul yang dipilih oleh bangsa Israel, yang diurapi oleh Samuel juga. Tapi akhirnya ditolak oleh Tuhan. Dan ada juga orang-orang seperti Himeneus, Alexander. Ya kan? Dikatakan di Timotius, dikatakan bahwa mereka sampai sama Paulus diserahkan kepada iblis. Karena mereka menghujat Tuhan. Itu siapa, saudara? Itu juga anak-anak rohani. Sama seperti Timotius. Itu juga anak-anak rohani yang Paulus didik, yang Paulus ajarin. supaya berubah hidupnya. Tapi malah berubahnya kebalik, saudara. Dia jadi menghujat Tuhan, mengajarkan hal-hal yang aneh, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Akhirnya Paulus serahkan mereka kepada iblis gitu. Supaya mereka jera, dikatakan. Supaya mereka kapok. Dan kita gak mau jadi yang seperti itu, ya kan? Mengapa Daud dan Timotius kok bisa? Sedangkan ada orang-orang yang tidak bisa untuk mengikuti, untuk mewarisi apa yang bapak rohaninya punya. Kenapa, saudara? Amsal pasal 22, ayat yang ke-6. Amin, sudah, saudara? Amsal 22, ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ini saudara, apa yang Paulus lakukan, apa yang Samuel lakukan, itu adalah mendidik anak muda menurut jalan yang patut. Kalau disebut mendidik menurut jalan yang patut, dalam tanda kutip, ada unsur paksaan, saudara. Ada unsur paksaan. Kita dipaksa untuk kita bisa mentaati. Kita dipaksa untuk bisa mengikuti. Kita dipaksa untuk bisa menghidupi apa yang Bapak Rohani kita hidupi. Kita dipaksa untuk bisa mewarisi anugerah yang sama yang Bapak Rohani kita punya. Tapi itu akhirnya kembalilah kita serah sama yang dididik. Kembali lagi kepada kita. Kembali lagi kepada setiap individu yang mengalami pendisiplinan. Jadi apapun yang kita putuskan, apapun yang kita ambil, yang kita terapkan dalam hidup ini, jangan sampai kita berada di luar didikan, saudara. Nggak boleh. Mari kita sama-sama membuka hati kita, mari kita sama-sama lebih membuka pikiran kita, biar tangan Tuhan itu bisa bekerja lebih nyata dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai Bapak Rohani kita untuk mengoperasi kita mulai atas sampai bawah, saudara. Dioperasi semua, oh gak bener, terus di scan terus, oh gak bener, betulin, oh gak bener, gak betulin. Oh ini ada daging tumbuh, potong. Ini ada ini, potong, ada mium, hilangkan. Gitu kan. Mungkin kayak gitu istilahnya, saudara. Nah, apa itu pendisiplinan, saudara? Bagi yang suka mencatat, ini saya punya definisi pendisiplinan yang bagus, saudara. Pendisiplinan adalah sebuah tindakan yang tegas yang dilakukan seseorang dengan tujuan menyingkirkan seluruh konsep pikir, sikap hati, dan gaya hidup yang selama ini menghalangi dan menghambat orang yang bersangkutan untuk meraih puncak potensinya dalam Tuhan. Dan pada saat yang sama, menanamkan prinsip-prinsip, nilai-nilai kehidupan, dan gaya hidup ilahi yang akan menolong orang yang bersangkutan untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Pendisiplinan kalau menurut definisinya ini bukan membuat kita semakin hancur, saudara. Membuat kita hancur karena ada bagian dari kita yang harus kita lepas. Ada bagian dari kita yang mungkin selama ini tumbuh di diri kita dan kita gak tahu. Mungkin secara rohani, roh kita itu kena kayak boleh bilang tumor gitu, saudara ya. Mungkin ada yang tumor apa gitu. Nah inilah, kalau kita kepingin hidup sehat, kita kepingin hidup kita benar, izinkan Bapak Rohani kita mulai memotong semua yang gak benar dalam hidup kita. Amin. Kenapa Saul kok gak bisa seperti Daud? Kenapa Saul kok bisa keluar dari anugerah yang dimiliki Samuel? Karena Saul gak mau didisiplin. Karena Saul gak pernah menuruti apa yang menjadi kata-kata, istilahnya perintah Samuel. Ketika Samuel ngomong sesuatu, Saul gak nurut. Meskipun itu dengan alasan, dalam tanda kutip, yang rohani. Tetap gak nurut. Dan akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Saul jadi mudah diganggu roh jahat. Saul jadi takut sama Goliat. Itu kalau kita gak pernah, kalau kita itu banyak tumbuh tumor gitu dalam roh kita, saudara ya. Banyak tumbuh hal-hal yang gak benar. Kita gak mau didisiplin. Akhirnya kita mudah diganggu roh jahat, takut sama Goliat, sedikit-sedikit cemburu, iri hati sama orang lain. Itu kita itu punya penyakit-penyakit dalam, saudara, yang kita gak tahu gitu. Nah itu harus, daripada kita mati roh kita, lebih baik kita sakit, tapi gak mati, saudara. Amin. Kalau kita bayangkan aja seperti orang, ya mungkin kita lari, kita bawa beban, saudara. Beban itu nempel di kulit kita. Kita itu sedang jalan, ketika terjadi pemotongan, sakit, saudara. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kalau Anda berjalan, kalau saudara berjalan, akhirnya saudara bisa berjalan lebih cepat. Karena ada yang hilang, ada yang ringan. Kalau Anda lari, Anda larinya jadi lebih cepat. Kalau Anda lompat, Anda lompatnya jadi lebih tinggi. Amin. Jadi, izinkan pendisiplinan itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Saul tidak mau mengalami proses pendisiplinan, makanya akhirnya dibuang. Dia mungkin paling gagah, paling gede badannya di Israel, dan paling kuat, jago perang dan segala macam. Tapi dalamnya sakit, saudara. Banyak penyakitnya. Akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Siapa Samuel? Samuel itu hidup dengan satu terobosan. Kenapa? Karena Samuel itu adalah seorang imam, tapi bukan keturunan suku Lewi. Dia hidup karena ada doanya Hana, ibunya. Dia jadi imam besar karena ada doa terobosan dari Hana. Dan Daud mengikuti, Daud belajar cara hidupnya Samuel. Belajar hidup seperti Samuel hidup, sehingga urapan imam dan nabi yang Samuel punya itu turun dalam hidup Daud. Kalau Timotius, apa yang terjadi dengan Timotius? Paulus juga secara spesifik berkata di 2 Timotius pasal 3 ayat 10, dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku. Kita baca aja, saudara, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini yang dilakukan Timotius. Dia mengadopsi sepenuhnya apa yang Paulus punya untuk masuk dalam kehidupannya, sehingga Timotius jadi orang yang berubah. Timotius yang asalnya luar biasa jadi berdampak. Satu step kita lebih tinggi lagi. Dengan apa? Dengan proses pendisiplinan. Dan hal itu tidak semata-mata terjadi, saudara. Tidak semata-mata terjadi tiba-tiba Timotius berubah jadi demikian, dibangkitkan oleh Tuhan melampaui kapasitas orang dewasa lainnya, tidak semata-mata terjadi. Karena apa? Karena Timotius mengizinkan Paulus untuk menyunat dirinya. Timotius mengizinkan Paulus untuk memotong kedagingan Timotius. Itu yang terjadi. Sehingga Tuhan langsung beroperasi. Langsung Tuhan menyatakan dirinya lewat Timotius dan langsung dia berubah. Katakan berubah. Berdampak. Berubah dan berdampak. Amin. Amin, saudara. Mengizinkan apa yang disebut dengan sunat itu terjadi dalam hidupnya. Sehingga jadi berubah. Coba kita lihat di Yosua. Kita mau lihat apa sih itu sunat. Asalnya dari mana? Yosua pasal 5 ayat 8 dan 9. Ini kisahnya terjadi penyunatan setelah mereka menyeberangi sungai Yordan tapi sebelum masuk tanah Kanaan. Yosua pasal 5 ayat 8 dan 9. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Dikatakan apa? Tuhan berfirman, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Kenapa kok Tuhan sampai menghapuskan celah Mesir itu, saudara? Karena meskipun bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi sebenarnya Mesir itu tidak keluar dari hatinya orang Israel. Meskipun engkau keluar dari tempat yang dulu kepada tempat yang sekarang, tapi hatimu masih terpaut di belakang. Karena kita kurang 100% gitu ikut Tuhannya. Ini yang terjadi, makanya diperlukan sunat. Apa yang terjadi setelah dilakukan sunat? Setelah dilakukan sunat, maka Tuhan membimbing mereka untuk menaklukkan tanah Kanaan mereka. Amin. Setelah terjadinya sunat, kita, bangsa Israel, menemukan tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Sunat itu dilakukan tidak hanya menghilangkan celah Mesir, tidak hanya menyingkirkan celah Mesir, tapi sebenarnya ketika sunat itu dilakukan, itu terjadi satu ikatan. Sunat telah mengikatkan satu generasi, satu bangsa kepada Tuhan. Mengikatkan satu generasi itu sama Allah pembuat ikatan janji itu sendiri. Amin, saudara. Sekarang apa janjinya Tuhan? Kalau kita melakukan sunat, apa janjinya Tuhan? Sunat pertama kali dilakukan pada zamannya Abraham. Ketika itu Tuhan memerintahkan Abraham untuk sunat sebagai tanda perjanjian. perjanjian untuk Tuhan bisa memberkati Abraham. Tuhan berkata, melalui sunat ini, ikatan janji antara aku dan engkau kekal. Artinya tidak terputus sampai keturunan manapun. Amin, saudara. Ikatan janji, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati. Kalau Tuhan sudah berjanji, artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, janji itu terus berlaku. Tuhan membuat engkau menjadi kaya, Tuhan engkau memberkati engkau, Tuhan akan, istilahnya, janji-janji yang diucapkan pada Abraham, itu juga tergenapi dalam hidup kita. Amin. Jika kita melakukan sunat, itu yang terjadi. Ketika Abraham taat, akhirnya Abraham melakukan sunat, maka Tuhan memberi Abraham anak, kemudian anak itu dijadikan satu bangsa yang besar. Itu janji Tuhan. Setelah sunat dilakukan. Apa yang terjadi kalau kita enggak melakukan sunat, saudara? Ini ada kejadian aneh. Kita buka Keluaran, banyak lompat-lompat, saudara ya. Masih bisa ngikuti? Keluaran pasal 4, ayat 24 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 4, ayat 24 sampai 26. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan yang memerintahkan Musa untuk pergi ke Mesir dan menyelamatkan bangsa Israel. Dan Tuhan sudah menyatakan bahwa Musa pergi disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Tapi ketika Musa melakukan apa yang Tuhan lakukan, malah Musa mau dibunuh. Kenapa, saudara? Ini pertanyaan ini. Kenapa ini, saudara? Ya kan? Ini aneh ini firman. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang ngasih tanda, tapi ketika Musa melakukan apa yang Tuhan mau, malah mau dibunuh sama Tuhan. Saya juga aneh pertama kali ini, saudara. Baru tahu ini di sini. Ternyata jawabannya adalah, waktu Sipora menyunat anaknya dan menempelkan potongannya itu, ditempelkan ke kaki Musa. Kemudian Tuhan melewatkan Musa. Akhirnya Tuhan melepaskan Musa, gak jadi bunuh Musa. Di sini ada satu indikasi bahwa Musa yang luar biasa tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Jehovah Allah pembuat ikatan janji. Musa tidak akan diberi kesempatan untuk mendeklarasikan Allah sendiri jika dia dan seluruh keluarganya tidak hidup dalam ikatan janji. Mungkin saudara-saudara adalah orang yang luar biasa di sini, saya percaya itu. Tapi biarkan Tuhan posisikan kita lebih lagi, saudara. Luar biasa itu sekarang, kemudian kita jadi berdampak. Amin. Luar biasa itu terjadi sekarang, tahun ini. Tahun depan kita berdampak. Amin. Tahun depan kita keluar dari tempat ini. Kita punya gereja, kita melayani lebih banyak gereja, banyak orang lebih diberkati. Sebelum semuanya itu terjadi, saudara, sebelum Tuhan membunuh kita, saudara, ikatkan janji itu sama diri kita. Lakukan sunat, lakukan pendisiplinan, potong daging. Pada siapa, saudara? Biar Bapak Rohani kita yang lakukan. Amin. Jadi jangan sampai kita kelewatan dengan masalah ini. Yang saya sampaikan ini sederhana, saudara. Tapi ini buat saya artinya dalam sekali. Bayangin, saudara, Musa ini, saudara, sudah dikasih tanda mujizat kayak gitu. Dia mau melakukan perintah Tuhan karena dia tidak terikat sama ikatan janji. Dia tidak disunat sama Tuhan, mau dihabisi, saudara. Musa aja mau dibunuh sama Tuhan. Jadi artinya Tuhan tidak akan pernah memakai kita untuk satu alasan, untuk satu pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi kalau kita belum melakukan sunat. Kalau kita belum potong daging kita. Amin, saudara. Kalau Timotius sama Paulus, sama. Paulus juga menyunat Timotius. Paulus bertindak sebagai pemimpin rohani, dia potong Timotius, sehingga akhirnya apa yang Paulus warisi dari bapaknya, dari bapak di surga, itu turun kepada Timotius. Itu turun kepada Timotius. Anugerah yang Paulus punya, kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang ada dalam diri Paulus, itu turun, saudara, mengalir. Seperti yang Ko Stephen kalau bilang, Pastor Stephen, saudara, kalau bilang, itu memiliki roh yang sama. Itu terjadi. Rohnya Paulus itu juga ada di Timotius. Dan yang lebih hebat lagi, apa yang menjadi warisan dari Paulus dari Bapa di surga itu juga diterima oleh Timotius. Karena apa? Karena Timotius hidup dalam ikatan janji yang tidak pernah terputuskan. Mulai Abraham, terus Ishak, Yakub, terus turun, sampai Yesus, turun sampai Paulus, akhirnya sampai Timotius. Jangan berhenti di saudara. Jangan berhenti di generasi kita. Biarkan itu terus turun sampai generasi yang bawah, saudara. Kenapa banyak orang dipakai Tuhan? Kenapa banyak orang hebat? Banyak orang luar biasa. Berhenti begitu aja. Di tengah jalan tiba-tiba hilang. Di tengah jalan tiba-tiba mengalami goncangan dan gak bisa bangkit. Kenapa mereka semua gak pernah itu? Gak pernah masuk istilahnya dalam tanah Kanaan mereka. Kenapa mereka gak dibawa Tuhan sampai, wah, sampai luar biasa gitu. Luar biasa tak terkira gitu, saudara, ya. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mengizinkan. Orang-orang yang luar biasa itu tidak mengizinkan terjadinya sunat. Dan itu jangan sampai terjadi dalam diri kita. Amin, saudara. Banyak orang mungkin bergumul tentang identitas mereka. Siapa saya? Mungkin ada yang lupa siapa dirinya, saudara, ya. Siapa saya? Kemudian apa yang harus aku lakukan? Mungkin kita enggak tahu. Satu yang harus kita lakukan, ikatkan dirimu dengan ikatan janji yang sudah Tuhan buat. Karena ikatan janji itu membawa kita menerima anugerah, membuat kita menerima anugerah yang sama seperti yang dari atas. Mungkin pemimpin rohani kita itu istilahnya dunia ini kayak banyak ranjaunya gitu, ladang ranjau, minefield bahasa Inggrisnya, minefield. Lah, pemimpin rohani kita itu sudah jalan duluan, saudara. Dia itu sudah jalan duluan, kena duar, kena sini meledos, duar. Lah, kita itu disuruh mengikuti pattern, kita disuruh mengikuti jalan yang sama seperti yang Bapak Rohani kita jalani. Kalau engkau berjalan sendiri, kalau saudara berjalan sendiri, berani terima resikonya, nanti jalan, dar, kaki hilang. Sudah pincang-pincang jalan, jatuh, dar, tangan hilang, saudara. Banyak dalam diri kita yang akan hancur, saudara. Enak mana sama ngikutin yang depannya yang sudah jalan duluan. Mungkin ketika Bapak Rohani kita jalan, meledak juga, diar, kena, saudara. Tapi, bom yang sama itu tidak akan kena sama yang ikut di belakangnya. Amin, saudara. Bapak Rohani lebih sakit, karena mungkin dia nerabas, istilahnya apa, babat alas. Nah, kita yang di belakang yang tinggal ngikuti, sebenarnya tinggal enak. Tapi kebanyakan kita kan seneng action, saudara, ya kan? Kita banyak jadi rambu, ya toh. Wah, gak enak ini. Biasa kerja dewean, ngiri. Ranjau. Belok sedikit, sini belakangnya jebakannya beruang. Hancur juga, sama, saudara. Ya kan? Jadi, saya mengajak kita semua untuk mengikuti, meneladani apa yang sudah Bapak Rohani kita lakukan. Mengikuti apa yang dia kerjakan. Menghidupi cara hidupnya. Menghidupi pendiriannya, prinsipnya, gaya hidupnya, semuanya. Supaya apa? Supaya kita diubahkan jadi orang yang biasa jadi luar biasa jadi luar biasa dan berdampak. Amin. Mari kita buka sekali lagi. Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Sebelum saya masuk ke sini, mungkin ada pertanyaan. Apa sih yang menjadi tanda bahwa kita itu punya ikatan janji sama Tuhan? Mungkin kita nggak tahu kan, tandanya apa? Kita ini, bahwa kita itu sudah terikat sama Tuhan, sama ikatan janji. Tandanya adalah sunat rohani itu tadi. Apakah pernah dirimu disunat? Apakah pernah dirimu? Saya enggak bicara masalah fisik, saudara, di sini, ya. Saya bicara masalah roh yang di dalam. Apakah pernah engkau disunat sama pemimpinmu? Apakah pernah engkau menyerahkan dirimu untuk disunat sama pemimpinmu? Itu yang harus kau lakukan. Kalau belum pernah, enggak usah nunggu lama, segera. Amin. Sekarang kita baca Kejadian pasal 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Biasanya ini dipakai untuk teori Injil, teori kemakmuran. Tuhan memberkati kita, menabur kita diberkati, menabur kita diberkati. Sebenarnya ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Kenapa kok bisa dia menabur dan langsung menerima hasil 100 kali lipat? Kenapa, saudara? Mari kita baca rahasianya. Pasal 26 ayat 1 sampai 6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa yang terjadi? Ishak taat. Negeri ini dalam kondisi kelaparan, kelaparan berat. Dan Ishak disuruh untuk tetap tinggal di dalam kondisi kelaparan itu karena firman Tuhan berkata demikian. Tinggallah di negeri kelaparan ini, maka aku akan memberkati engkau. Dan Ishak taat. Dan Ishak melakukan persis apa yang Tuhan firmankan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah meskipun dalam kondisi kelaparan, meskipun dalam kondisi yang gak bagus, gak bisa makan, yang terjadi adalah ketika Ishak belajar menabur di tempat yang kering, namanya kelaparan biasanya, saudara ya, itu sulit air, tanahnya kering, gak ada tumbuhan, namanya aja gak bisa makan, saudara. Kelaparan, berat, binatang, tumbuhan gak ada, saudara. Kalau tumbuhan gak ada, binatang gak bisa makan tumbuhan, mati juga, saudara. Bukan itu, saudara, maksudnya ya. Kembali lagi ke sini, saudara. Haleluya. Ketika kondisi kekeringan itu terjadi dalam hidupmu, hidup saudara, dan Tuhan perintahkan untuk tetap tinggal di sini, taati firman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi firman Tuhan itu tergenapi dalam hidupmu. Firman Tuhan bicara di sini, aku akan memberkati engkau. Dan Ishak taat sehingga Ishak menuai 100 kali lipat, kian hari, kian kaya, dan sampai sangat kaya, gitu saudara. Siapa yang mau, saudara? Siapa yang mau? Semua, saudara ya. Semua mau, saudara ya. Jadi semua pengen kaya, saudara ya. Tapi dengan cara yang benar. Dikatakan di sini, Ishak kaya karena Ishak taat. Dia taat. Firman Tuhan ngomong sama Ishak untuk tetaplah jangan ke Mesir. Ishak tinggal di situ diberkati. Tapi, saudara, pendahulunya, bapaknya, melakukan ketika terjadi kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Abraham menikmati Mesirnya. Abraham tidak kelaparan. Kemudian Abraham melakukan dosa satu, berbohong, ya toh. Dia bilang istrinya, kamu ngomong nek kamu itu adikku. Nanti nek kamu itu ngomong kamu itu aku ini suamimu, nanti aku dibunuh. Terus yang kedua, setelah ketahuan dia disuruh keluar toh dari Mesir. Nah, ketika keluar Abraham membawa Hagar dari Mesir. Kalau kita seperti Abraham, kita pergi ke Mesir, kita pulang, kita bisa bawa Hagar. Dan Hagar menghasilkan Ismail. Itu yang terjadi, saudara. Nah, kita gak mau, ya toh? Kita gak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi dari mana Ishak bisa taat sama Tuhan? Kalau lihat kondisinya gak mungkin. Kadang-kadang Tuhan, ya apa istriku Tuhan, ya apa anakku Tuhan, ya apa ini ku Tuhan. Gak mungkin keadaannya, tapi Ishak bisa taat. Dari mana Ishak belajar, saudara? Ishak belajar dari ayahnya. Ishak belajar dari Abraham. Mari kita buka sama-sama. Mundur sedikit, Kejadian pasal 22, ayat 6. Kejadian pasal 22, ayat 6, mulai sampai ayat 10. Kita baca sama-sama aja, saudara ya. 1, 2, 3. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, lalu diletakkannya di mesbah itu. di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham taat kepada Tuhan, melakukan persis apa yang dikatakan Tuhan. Ishak ini kan anak perjanjian, saudara. Apa yang sudah Tuhan kasih, mau diminta balik sama Tuhan. Tapi ini yang aneh. Dikatakan di sini, Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Dia sudah bisa memikul kayu api. Bayangin, untuk bisa membakar kambing habis, itu seberapa kayunya, saudara? Satu ekor kambing dibakar habis. Mungkin kambing zaman dulu gede, saudara, ya. Orangnya kan juga gede, kambingnya juga gede, saudara. Dan Ishak bukan anak kecil, saudara. Ishak kuat mikul kayu, naik gunung. Berarti Ishak sudah bisa dikatakan kuat. Tapi apa yang terjadi? Waktu diikat sama Abraham, tidak dikatakan di sini, Ishak melawan ayahnya. Ishak kejar-kejaran, lalu Abraham hajar Ishak, des, KO, diikat. Enggak, saudara. Di sini dikatakan, diikatnya Ishak sedemikian mudah, tanpa ada perlawanan, dan mau disembelih. Ishak juga belajar dari Abraham. Abraham taat, makanya Ishak juga taat. Tapi waktu itu yang terjadi adalah bicara masalah nyawa, saudara. Dia mau dibunuh sama ayahnya. Dan mungkin dia sudah curiga. Waktu itu dikatakan, Pak, udah ada kayu, udah ada api. Lah kambingnya kok gak ada? Nah, mungkin dia waktu itu sudah bertanya-tanya. Kan dia sudah besar, saudara. Sudah ngerti kebiasaannya Abraham. Kalau sudah mesbah, ya pasti ada binatang yang dikorbankan. Maksud aku? Mungkin dalam pikirannya Ishak, masa aku yang dikorbankan? Tapi Ishak lari enggak? Enggak, saudara. Ishak enggak lari. Ishak tetap jalan. Ishak tetap mengikuti apa yang menjadi perkataan ayahnya. Dia ikut. Sampai akhirnya dia diikat, dia ikut. Dia enggak ngomong apa-apa. Diangkat pisau paling ya dia diem aja. Sudah diem, diikat diem kok. Enggak ngelawan kok. Ini yang saya mau ajak, saudara. Jadilah kita seperti Ishak. Serahkan dirimu sama Abrahammu supaya engkau disembelih. Karena kita percaya lewat sembelian itu Tuhan akan lakukan hal yang besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa yang enggak pernah bahkan kau pikirkan itu terjadi dalam kehidupanmu. Jangan bilang aku masih kecil bagi yang masih sekolah. Jangan bilang aku masih SMA, gini masih SMP, SMA. Timotius itu langsung berubah, diinstal Tuhan program baru, saudara. Amin. Tuhan langsung mengubah kehidupan seseorang sedemikian mudah. Itu bisa terjadi, saudara. Tapi satu, izinkan Abraham itu menyembelih kita, saudara. Amin. Saya tidak perpanjang lagi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.